kami, hambamu yang kau cinta. Rindu kita tak terkira, rindu cinta kasihnya. Sedekah untuk yang papa, Tuhan ampunilah hamba. Lapar haus melatih kita, zikir tarawita harus mulia, zakat sedekah untuk yang papa, Tuhan ampunilah hamba. Lapar haus sedekah untuk yang papa.